Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih dianugerahkan berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat menuntut ilmu agama, nikmat yang sangat besar. Dan saya mohon maaf karena ada keterlambatan. Ya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, memasuki bab yang ketiga. Sebuah bab yang diberi judul oleh penulis Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, Babu man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighair hisab. Bab, barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Inilah bab yang ketiga dari kitab tauhid. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, yaitu mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Inilah jemaah sekalian, di antara keutamaan tauhid yang sangat agung. Barang siapa yang benar-benar mengamalkan tauhid, maka dia dipastikan masuk surga dan selamat dari api neraka. Bahkan bukan hanya masuk surga, tetapi dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa melewati satu hisab, apalagi satu azab. Jadi langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan masuk surga itu jemaah sekalian, itulah kesuksesan yang terbesar, kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana firman Allah, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan balasan terhadap amalan kalian. Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Inilah jemaah sekalian, hakikat keberuntungan. Apabila kelak kita diselamatkan dari api neraka dan masuk surga, kemudian Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka inilah kunci surga, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin seseorang masuk surga tanpa mengamalkan tauhid. Tauhid adalah jaminan untuk masuk surga. Tapi jemaah sekalian, orang masuk surga itu ada dua macam. Ada yang masuk surga secara langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang melewati hisab terlebih dahulu, ada yang tanpa hisab. Yang dihisab pun ada hisab yang berat, ada hisab yang ringan. Maka orang-orang yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, Allah berikan kemuliaan masuk surga secara langsung tanpa melewati satu hisab, juga tanpa azab. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid atau mengamalkan tauhid dengan sebenarnya? Maka dijelaskan para ulama, yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal bid'ai wal ma'asi. Mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya artinya adalah memurnikan tauhid kita dan mensucikannya dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Itu artinya mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ya, saya ulangi. Yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid atau mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya adalah takhlisuhu, memurnikannya. Wa tasfiyatuhu, dan mensucikannya. Min syawa'ibis syirki, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Wal bid'ai, bid'ah-bid'ah. Wal ma'asi, dan kemaksiatan. Artinya, orang yang menjauhi tiga macam dosa ini, pertama kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Yang ketiga maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Inilah yang disebut dengan orang yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Kenapa dikatakan dia mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, jamaah sekalian? Karena dia melindungi tauhidnya dari dua perkara. Yang pertama, dari hal-hal yang bisa membatalkan tauhidnya. Yang kedua, dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Artinya apa? Tauhidnya sempurna. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga juga sempurna. Siapa yang tauhidnya batal, maka dia tidak akan masuk surga. Bahkan dia kekal di neraka. Dan siapa yang tauhidnya masih ada, tapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena dia belum meninggalkan perbuatan bid'ah, juga perbuatan maksiat. Walaupun dia tidak syirik, tapi dia belum meninggalkan bid'ah dan maksiat. Maka masuk surganya pun tidak sempurna. Maksudnya apa tidak sempurna? Dia masih terancam mendapatkan azab. Dan bisa jadi dia mendapatkan azab, walaupun demikian azabnya tidak kekal. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Sebelumnya jemaah sekalian, ada satu faedah penting. Ada tiga jalan untuk merealisasikan tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang tauhid. Yang kedua adalah al-i'tiqad, keyakinan. Jemaah sekalian, ini dua hal saling berjalan beriringan antara ilmu dan keyakinan yang benar. Kalau seseorang menuntut ilmu, maka keyakinannya menjadi benar. Kalau seseorang jahil tidak menuntut ilmu, keyakinannya menjadi batil. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, ketundukan. Ya. Yaitu tunduk dengan konsekuensi daripada tauhid. Seperti Abu Talib. Abu Talib punya ilmu, punya keyakinan, tapi enggak punya ketundukan. Ya. Insyaallah taala nanti akan datang bab khusus yang membahas tentang kisah Abu Talib. Abu Talib tuh punya ilmu tentang tauhid. Dan bahkan dia punya keyakinan. Dia yakin tauhid itu benar. Cuman dia tidak mau tunduk. Dia lebih tunduk kepada kaumnya. Dia takut dicela oleh kaumnya. Akhirnya sampai akhir hayat dia tidak masuk Islam. Maka ini tiga hal yang diperlukan seseorang untuk dapat merealisasikan tauhid. Pertama, menuntut ilmu. Kedua, meyakini. Yang ketiga, tunduk dengan konsekuensi daripada tauhid yang telah dia pelajari. Baik. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang selalu taat kepada Allah, hanif, yang selalu berpaling dari kesyirikan. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Surat An-Nahl ayat 120. Jamaah sekalian, inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Bab, barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kenapa beliau sebutkan bab ini, ayat ini? Ayat ini berbicara tentang seorang nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita, inilah orang yang bertauhid. Seperti inilah seharusnya profil orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita beberapa sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah sifat orang yang bertauhid untuk kita teladani. Sifat beliau yang pertama, "Inna Ibrahima kana ummah." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Jamaah sekalian, apa artinya umat? Umat itu kan banyak orang artinya. Ya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai umat karena kualitas beliau bagaikan sebuah umat. Dan makna umat di sini adalah imam, pemimpin. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan di dalam kebaikan, sehingga beliau mencapai derajat umat, derajat kepemimpinan. Ini sifat beliau yang pertama. Beliau adalah pemimpin di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jemaah sekalian, pertanyaan penting bagi kita, bagaimana bisa beliau mencapai derajat ini? Maka Allah telah menjelaskan dalam surat As-Sajdah, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Hal itu kami berikan kepada mereka tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sabar dan yakin, itulah yang mengantarkan Nabi Ibrahim alaihissalam pada derajat imam. Ini yang harus kita miliki jemaah sekalian. Kesabaran dan keyakinan. Sehingga kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan jemaah sekalian, pertanyaannya bagaimana mencapai derajat kesabaran dan keyakinan itu? Jawabannya adalah dengan ilmu dan iman. Artinya kembali kepada ilmu, menuntut ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, keimanannya akan semakin kokoh. Maka dia akan sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan di dalam beriman kepada Allah, dan dia yakin akan datangnya pertolongan Allah, dan dia yakin akan kebenaran akidah, terutama akidah tauhid yang dia amalkan. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Beliau adalah imam. Dan untuk mencapai derajat keimaman dengan kesabaran dan keyakinan. Ini jemaah sekalian, dua hal yang sangat penting untuk mempertahankan agama kita. Kesabaran dan keyakinan. Kesabaran dan keyakinan. Kenapa? Karena yang dapat merusak agama kita secara garis besar pada hakikatnya hanya dua perkara. Apa itu jemaah sekalian? Hawa nafsu, syahwat, dan syubhat. Jadi, segala macam kesesatan, segala macam kemaksiatan, pada hakikatnya dua saja. Syahwat dan syubhat. Syahwat itu berupa dorongan hawa nafsu, dan syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Keyakinan-keyakinan yang batil yang dikira sebagai kebenaran. Ini dua hal. Maka bagaimana menghadapi dua hal ini? Pertama dihadapi dengan kesabaran, yang kedua dihadapi dengan keyakinan. Dan untuk mencapai kedua-duanya dengan ilmu dan iman. Baik. Ini sifat Nabi Ibrahim yang pertama. Kemudian sifat beliau yang kedua, qanitan lillah. Beliau adalah orang yang selalu taat kepada Allah. Dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dengan qanitan lillah itu adalah khashian, muti'an, mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Beliau adalah orang yang khusyuk, selalu taat kepada Allah, dan terus menerus dalam ketaatan tersebut. Artinya apa? Istiqamah. Taat kepada Allah, khusyuk dan istiqamah. Ini sifat beliau yang kedua. Orang yang khusyuk, artinya dia beribadah kepada Allah, bukan sembarang ibadah. Beribadah bukan fisiknya saja, tapi juga hatinya ikut beribadah. Dan bahkan itu yang lebih penting. Ibadah hati itu jemaah sekalian lebih penting daripada anggota tubuh. Dan beliau melakukan itu terus menerus. Artinya dia senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini sifat orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Kemudian sifat yang ketiga, hanifan. Beliau seorang yang hanif. Hanif itu kata para ulama, al-muqbilu alallah al-mu'rid an kulli ma siwah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Hanif itu adalah orang yang selalu beribadah hanya kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Dia tunduk hanya kepada Allah. Dia berharap hanya kepada Allah. Dia bergantung hanya kepada Allah. Dia memohon pertolongan hanya kepada Allah. dan dia berpaling dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian yang keempat, walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Beliau meninggalkan kesyirikan dan berpisah dengan orang-orang musyrik. Itu maknanya. Ini sifat beliau yang keempat. Orang yang mentauhidkan Allah itu adalah orang yang membenci kesyirikan dan juga memusuhi orang-orang musyrik. Memusuhi orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang sifat ini yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh, telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan para pengikutnya satu teladan yang baik. Jadi Allah perintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya sendiri, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Berlepas diri itu artinya pernyataan memusuhi. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Bahkan ditegaskan lagi, kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Artinya kami yakin kalian salah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Bahkan mereka menekankan lagi, telah nampak jelas antara kami dengan kalian kebencian atau permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini sifat orang yang mengamalkan tauhid yang keempat. Memusuhi kesyirikan dan membenci orang-orang yang melakukan dosa syirik tersebut. Tidak ada orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, kemudian dia berkasih sayang dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sebagaimana juga dalam surat Al-Mujadalah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian, ini empat sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada satu sifat lagi di dalam lanjutan ayatnya, yaitu syakiran li'an umih. Beliau adalah orang yang senantiasa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Senantiasa bersyukur. Inilah sifat yang kelima. Inilah lima sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat orang yang mengamalkan tauhid. Barang siapa yang ingin mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka hendaklah dia memiliki lima sifat ini. Baik. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah atau tidak menyekutukan Rabb mereka. Surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita sifatnya orang-orang yang beriman. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka. Dan ini adalah penegasan terhadap sifat Nabi Ibrahim Yang keempat, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari kesyirikan, bahkan memusuhi orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ayat ini adalah penegas terhadap ayat yang sebelumnya. Sekaligus ayat ini menjelaskan kepada kita sifat orang yang beriman yang paling utama, yaitu tidak menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang menyekutukan Allah, imannya menjadi batal. Sebab kesyirikan adalah dosa yang menghapuskan keimanan. Jadi jemaah sekalian, dua jenis dosa yang harus kita pahami dan harus bisa kita bedakan. Pertama, dosa yang bisa membatalkan keimanan. Yang kedua, dosa yang mengurangi kesempurnaannya. Ini termasuk permasalahan penting dalam agama. Karena pada kenyataannya, ada sebagian kelompok yang tersesat karena tidak bisa membedakan. Di antaranya, golongan Khawarij. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Karena dia tidak bisa bedakan. Ini dosa bisa menghilangkan keimanan sama sekali. Dan ini dosa yang mengurangi keimanan. Tapi enggak hilang. Oleh karena jemaah sekalian, status manusia itu hanya ada dua. Muslim atau kafir. Tidak ada yang di tengah-tengah. Enggak muslim, enggak kafir. Enggak ada. Itu pendapat Mu'tazilah. Pendapatnya Mu'tazilah. Ya. Kata Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar, dia tidak bisa disebut muslim, tidak pula disebut kafir. Itu maksud ucapan mereka, al-manzilah bainal manzilatain. Dia punya satu posisi di antara dua posisi. Kalau Khawarij lebih tegas, mereka bilang dia bukan muslim lagi, kafir sudah. Ya. Dua-duanya adalah batil. Yang benar adalah orang mukmin itu ada dua tingkatan. Mukmin kamilul iman dan mukmin naqisul iman. Orang mukmin yang sempurna imannya dan orang mukmin yang kurang imannya. Kapan dia sempurna imannya? Kalau dia menjauhi dosa syirik dan juga menjauhi bid'ah dan maksiat. Kapan imannya berkurang? Kalau dia tidak menyekutukan Allah tapi masih melakukan bid'ah atau masih melakukan kemaksiatan. Iya. Dan bid'ah itu secara umum dihukumi sebagai dosa besar. Tapi kalau mau dirinci, bid'ah itu juga sebenarnya ada yang sampai pada tingkatan kesyirikan. Ada juga dosa besar, ada juga yang dikategorikan para ulama sebagai dosa kecil. Baik. Tapi secara umum, bid'ah itu adalah dosa besar. Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Dan ini adalah dalil yang terakhir di dalam bab ini. Ini dalil yang terakhir. Satu hadis yang cukup panjang. Kalau antum punya catatan hadis ini bagus juga. Yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kita bacakan dulu hadisnya. Kemudian kita petik pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Hadis ini cukup panjang. Perlu perhatian agar terhubung bagian awal dan bagian akhir. Berkata penulis rahimahullah, An Husain ibn Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair faqal ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal barihah. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau adalah salah seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in. Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi meninggal pada tahun 136 Hijriah, ketika itu umur beliau 93 tahun. Qala, beliau berkata, aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Maksudnya di majelis Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah imam besar dari generasi tabi'in, termasuk murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka murid-muridnya berdatangan kepadanya untuk belajar. Iya. Beliau meninggal pada tahun 95 Hijriah. Ketika itu umurnya belum genap 50 tahun. Tapi sudah dikenal sebagai imam besar, Sa'id bin Jubair, karena beliau belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka beliau pun berkata ketika itu, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maksudnya adalah potongan bintang, ya, karena bintang itu besar, yang jatuh itu hanya potongannya. Ya, insyaallah ta'ala nanti akan datang pembahasan dalil kenapa bintang itu jatuh, yaitu untuk melempar setan-setan. Akan datang hadisnya insyaallah ta'ala. Berapa bulan lagi enggak tahu nih. Ya. Maka kata Husain bin Abdurrahman, fakultu ana, aku pun mengatakan, aku yang lihat ada bintang jatuh semalam. Summa qultu, kemudian aku katakan lagi, ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah, ketika itu aku tidak sedang salat. Jamaah sekalian, di sela-sela pembacaan hadis, insyaallah kita langsung saja menjelaskan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Karena hadis ini panjang, khawatir terluputkan pelajarannya. Baik. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, kebiasaan salaf bermajelis ilmu. Inilah diantara majelis yang diceritakan kepada kita. Para ulama dari generasi tabi'ut tabi'in duduk di hadapan ulama dari generasi tabi'in. Iya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Kemudian, kata beliau, aku katakan lagi, ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah, aku melihat bintang jatuh semalam, tetapi aku tidak sedang solat. Jamaah sekalian, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Hadis ini menunjukkan kepada kita semangat salaf di dalam keikhlasan. Dan menjauhkan diri mereka dari sifat riya. Kenapa beliau mengatakan saya tidak sedang solat? Karena beliau takut muncul sifat riya dalam dirinya. Iya. Sebab kebiasaan salaf dahulu, kalau bangun malam, bukan untuk nonton sepak bola, bukan. Iya. Tetapi untuk solat atau beribadah. Maka beliau buru-buru menjelaskan, saya enggak solat waktu itu. Ini juga menunjukkan kepada kita, generasi salaf itu tidak suka dipuji atas sesuatu yang tidak mereka lakukan atau yang tidak ada pada diri mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai azur. Orang yang merasa bangga dengan sesuatu yang tidak dia miliki seperti orang yang menggunakan dua pakaian kebohongan. Apa dua pakaian kebohongan itu jemaah sekalian? Kedustaan dan kesombongan. Dusta dan sombong, ya. Ada kan orang-orang seperti ini? Yuriduna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji atas sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Iya, ini tercela. Tercela dalam syariat. Ya. Ada contohnya di sini. Contohnya banyak ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang seperti ini. Dia ingin membanggakan dirinya pada sesuatu yang sebenarnya dia enggak miliki. Ya. Contohnya banyak. Tapi ada satu contoh yang disebutkan dalam hadis. Ada dua orang istri memiliki suami yang sama. Kemudian salah seorang istri ini menceritakan kepada istrinya yang lain, oh, suaminya memberikan hadiah kepadanya, hadiah ini, hadiah itu. Ternyata enggak. Cuma maksudnya bikin istri apa namanya madunya itu cemburu. Ya, ini apa namanya? Dia mutasyabbi' bima lam yu'tah. Ya, berbangga-bangga dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, maka generasi salaf sangat jauh daripada itu. Ya, jadi beliau jelaskan, saya enggak sedang sholat ketika itu. Walakinni ludiktu. Akan tetapi ketika itu aku disengat oleh kalajengking, ya, atau binatang berbisa. Jamaah sekalian, orang soleh digigit binatang berbisa. Ya. Orang soleh digigit binatang berbisa. Ini menunjukkan kepada kita ujian yang menimpa orang-orang soleh. Ya. Semakin tinggi keimanan, semakin berat juga ujian yang akan menimpa. Oleh karena itu, para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam adalah orang-orang yang paling keras mendapatkan musibah. Ya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita ditimpa musibah, ingatlah, semoga itu adalah tanda keimanan kita semakin kuat. Makin keras musibah yang menimpa kita, bisa jadi karena keimanan kita semakin kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Orang yang paling keras azabnya atau musibah yang menimpanya, bukan azab tapi musibah, adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Jadi sesuai dengan tingkat keimanan. Ya. Qala, lalu kata Sa'id bin Jubair, "Fama sana'ta?" Apa yang kamu lakukan? Kamu digigit kalajengking atau binatang berbisa, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Maka aku pun berkata, aku minta diruqyah. Nah, ini sudah masuk pada apa namanya poin-poin permasalahan penting dalam hadis ini yang terkait dengan tauhid. Aku minta diruqyah. Qala, lalu kata Sa'id bin Jubair, "Fama hamalaka ala dalik?" Apa dalilmu sehingga kamu minta diruqyah? Jemaah sekalian, di dalam pertanyaan ini terdapat pelajaran yang sangat penting sekali, yaitu hendaklah kita selalu bertanya, apa dalilmu? Ya. Apabila kita melihat saudara kita melakukan satu amalan yang kita belum tahu tentang amalan tersebut, artinya apa? Kita jangan mengikutinya, tapi jangan juga buru-buru menyalahkan. Ya, ini dua kesalahan. Satu, lihat orang mengamalkan, langsung mau ikut-ikutan. Walaupun belum tahu dalil, ini salah besar. Ini sebab orang tersesat, karena ikut-ikutan. Belum tahu dalilnya. Yang kedua, yang sebenarnya tidak kalah juga, malapetaka yang ditimbulkan dari ini, cepat-cepat menyalahkan tanpa tahu dalil. Ya, terutama yang menuntut ilmunya baru sabuk putih. Ya, seperti kita, baru menuntut ilmu sedikit, belajar manhaj sedikit, seakan-akan dia sudah yang paling lurus manhajnya. Semua yang menyelisihinya salah. Semua yang dia lihat berbeda dengan gurunya, dengan ustadznya, semua disalahkan. Ya, ini juga tidak benar. Ya. Jadi tanya dulu, mana dalilmu? Bahkan yang luar biasa di sini, Sa'id bin Jubair nanti akan menyalahkan beliau. Ya, tapi ditanya dulu mana dalilmu, kemudian setelah itu nanti kita akan lihat dia dipuji terlebih dahulu baru disalahkan. Iya. Ditanya, mana dalilmu? Ini pertanyaan penting. Ya, ada orang-orang yang memperolok-olok pertanyaan ini sampai ada judul buku. Ya. Mana dalilmu atau apa dalilmu? Atau yang semisal itu mereka buat judul buku atau judul satu artikel, pernah saya baca untuk mencelah orang yang selalu bertanya mana dalil. Ya. Sampai ada yang punya jawaban yang lucu. Ya. Mereka ajarkan kepada anggota-anggota mereka, kalau ada yang tanya mana dalilmu, tunjukkan ini dalilmu. Ya. Maksudnya apa? Sudah jangan tanya-tanya dalil. Beramal sendiri-sendiri saja. Ya. Subhanallah, sampai seperti itu. Ya. Padahal itulah landasan di dalam beramal. Mana dalilmu? Ya. Ini yang ditanyakan oleh Sa'id bin Jubair. Dan pertanyaan beliau ini bukan sekedar beliau ingin mengajarkan kepada muridnya, kamu beribadah harus punya dalil. Tapi memang juga beliau ingin tahu. Kalau dia punya dalil, dalilnya sahih, kita ikuti. Kita benarkan. Ya. Kalau tidak, maka kita luruskan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting sekali. Orang yang beramal, dialah yang ditanya, mana dalilmu? Ya. Orang yang beramal, dia yang ditanya, mana dalilmu? Bukan orang yang menasehati, orang lain yang menasehatinya, ditanyakan, mana dalil untuk melarang? Nah, ini sekaligus untuk meluruskan sebagian orang, ketika kita ingatkan, ya akhi, apa yang kamu amalkan itu bid'ah. Dia bilang, mana dalilnya? Ya, ini terbalik, harusnya dia yang ditanya, mana dalilmu mengamalkan itu? Ya. Malah dia balik bertanya, mana dalil itu bid'ah? Ya. Karena yang tidak berdasarkan dalil, itulah bid'ah. Jadi, yang beramal, dialah yang ditanya, mana dalilnya? Ya. Kemudian, di sini juga ada pelajaran bagi kita. Hendaklah kita beramal berdasarkan ilmu. Dan pentingnya menuntut ilmu. Terutama ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Baik. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah apa jawaban beliau. Qultu hadithun haddathanahu Sya'bi. Aku minta ruqyah. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah Imam Amir bin Syurahail Al-Hamadani, lahir di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk ulama dari generasi tabi'in, meninggal pada tahun 103 Hijriah. Ini termasuk imam besar dari generasi tabi'in. Ya. Jadi beliau sampaikan, inilah hadisnya, disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, kata Sa'id bin Jubair, hadis apa yang dia sampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala, maka aku katakan Asy-Sya'bi telah menyampaikan kepada kami dari Buraidah bin al-Husayb. Buraidah bin al-Husayb adalah salah seorang sahabat senior, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terkenal, meninggal pada tahun 63 Hijriah. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Dan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah hadisnya. Hadis yang menjadi dalil Husain bin Abdurrahman minta ruqyah. Kenapa? Karena beliau mendengarkan sebuah hadis yang berbunyi, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Maka ketika beliau disengat oleh binatang berbisa, beliau minta ruqyah disebabkan adanya hadis ini. Hadis ini benar, namun cara pendalilannya keliru, nanti akan diluruskan oleh Sa'id bin Jubair. Iya. Tapi jemaah sekalian, dalam hadis ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ruqyah itu sangat bermanfaat untuk dua penyakit, yaitu penyakit ain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Dan itu terjadi dalam dua keadaan. Tatkala seseorang memandang orang lain dengan pandangan kebencian, pandangan dengki, atau sebaliknya, pandangan takjub tanpa mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ini dua jenis pandangan yang menyebabkan ain. Penyakit ain itu sendiri bisa macam-macam. Pokoknya penyakit apa saja yang bisa membahayakan orang yang dipandang tersebut. Iya. Kalau yang memandangnya dengan penuh kedengkian, atau sebaliknya, karena takjub, seperti yang terjadi pada sahabat Sahal bin Hunayf, ketika beliau buka baju mau mandi, ada sahabat lain yang melihat tubuhnya itu, masya Allah, putih sekali, ya, lebih putih daripada seorang gadis yang dipingit, jadi putih mulus, sampai beliau terkagum-kagum, masya Allah, ada orang seperti ini kulitnya, ya, lebih halus daripada seorang wanita. Maka seketika itu jemaah sekalian, sahabat ini langsung pingsan, ya, sampai hampir mati. Kemudian beliau dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah besar, ya. Kemudian beliau berkata, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Coba. Jadi ain ini enggak main-main, bisa mematikan. Walaupun dia enggak niat jahat. Dia hanya kagum. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa. Kalau kita melihat sesuatu yang baik pada diri saudara kita, apakah tubuhnya, kecantikannya, ketampanannya, atau kehartanya, atau kekuatannya, dan lain sebagainya. Apa doanya jemaah sekalian? Hah? Apa doanya? Ada yang tahu? Bahaya nih. Kalau kita lihat kagum saudara kita, kita gak baca doa, kita bisa membunuh dia. Apa? Masya Allah, bukan? Yang lain? Bukan. Barakallahu fiik. Ya. Doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Itu doanya. Iya. Biar dia selamat dari penyakit ain. Dan juga kita selamat dari penyakit hasad. Iya, kalau kita doakan. Barakallahu fiik. Iya. Nah, di antara obatnya adalah dengan diruqyah. Ya. Ada juga cara yang lain, yaitu minta dia mandi atau berwudu. Kemudian sisa airnya disiramkan kepada orang yang kena pandangannya tersebut. Ya. Nah, hadis ini maknanya tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan penyakit yang disebabkan sengatan binatang berbisa. Maksudnya adalah tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat. Bukan ruqyah itu hanya terbatas untuk penyakit ini saja, bukan. Hanya tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat untuk kecuali untuk dua penyakit ini. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Iya. Ruqyah sangat bermanfaat. Tapi lebih bagus lagi dengan pencegahan sebelum terjadi. Ya, makanya ada doa khusus untuk anak-anak kita dari penyakit ain dan binatang berbisa. Ya, lebih baik kita lakukan pencegahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlindungkan Al-Hasan dan Al-Husain, "U'idzukuma bikalimatillahit tamati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin." Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap syaitan, binatang buas atau binatang berbisa, dan dari mata yang dengki. Baik. Jadi ini dalilnya. Dalil yang dengannya sahabat tabi'ut tabi'in Husain bin Abdurrahman minta ruqyah karena beliau merasa punya dalil. Tapi ternyata jemaah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita tidak semua orang yang punya dalil amalannya benar. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Tidak setiap orang yang punya dalil amalannya itu benar. Kenapa? Karena sisi pendalilannya bisa jadi salah. Maksudnya dalilnya diletakkan bukan pada tempatnya. Dalilnya sudah benar, tapi cara penempatan dalilnya yang tidak tepat. Artinya, hadis ini benar, tetapi bukan dalil yang menunjukkan dia boleh minta ruqyah. Tetapi hadis ini menunjukkan bolehnya ruqyah, bukan boleh minta ruqyah. Ini dua permasalahan yang berbeda. Iya, antara bolehnya ruqyah dan bolehnya minta ruqyah. Ini dua hal yang berbeda. Hadis ini menjelaskan ruqyah itu boleh, tetapi tidak menjelaskan bolehnya minta ruqyah. Kalau begitu, bagaimana hukumnya minta ruqyah? Nanti akan dijelaskan di dalam hadis ini. Baik. Tapi jemaah sekalian, coba perhatikan. Di sini Sa'id bin Jubair akan menyalahkan. Tapi sebelum beliau menyalahkan, beliau puji dulu. Apa kata beliau? Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah sangat baik orang yang beramal sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Dia puji dulu. Artinya sikapmu itu sebenarnya sudah bagus. Kamu mengamalkan sesuai ilmu yang kamu dengarkan. Ya. Itu sikap yang bagus. Tetapi beliau ingin meluruskan. Cara dia memahami ilmu masih salah. Walaupun di satu sisi sudah bagus, tapi di sisi lain masih kurang tepat. Makanya beliau katakan selanjutnya, walakin haddatsana Ibnu Abbasin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Akan tetapi telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah gurunya. Sahabat yang sangat besar, sahabat yang agung. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah doakan. Allahumma faqihhu fid-din, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila. Nabi SAW pernah mendoakan adik sepupunya ini, ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah tafsir. Iya. Dan beliau meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah. Iya. Kemudian kata beliau, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Uridat alayyal umam." Telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Ulama menjelaskan ini ada dua kemungkinan. Di dalam tidur atau ketika terjaga. Dan dua kemungkinan ini bukan sebuah masalah dimanapun itu terjadi. Yang penting kita imani Allah menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat-umat. Maksudnya ditampakkan tentang kondisi umat di hari kebangkitan. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Maka aku pun melihat seorang nabi bersamanya tidak lebih dari 10 orang. Maksudnya apa? Nabi ini selama dia berdakwah diutus kepada satu bangsa, pengikutnya enggak lebih dari 10 orang. Maka pengikut itulah yang akan dibangkitkan bersama beliau. Adapun yang tidak mengikuti seruan dan ajakan beliau ketika di dunia, tidak akan dibangkitkan bersama-sama. Jadi dipisah antara orang beriman dan orang kafir, dipisah tempatnya. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan." Dan aku melihat nabi yang lain, pengikutnya hanya satu orang. Dan nabi yang lain pengikutnya hanya dua orang. Ya. Jadi yang enggak sampai 10 tadi itu lebih mending. Ada yang pengikutnya hanya satu orang, ada yang hanya dua orang. Jemaah sekalian, seorang nabi diutus pada satu bangsa, pengikutnya hanya satu orang. Dan ada yang hanya dua orang. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun." Dan aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya seorang pun. Ya. Subhanallah. Para dai yang Allah angkat langsung sebagai dai yang wajib menyeru ke jalan Allah, yang wajib berdakwah, ternyata ada di antara mereka yang pengikutnya sangat sedikit, bahkan ada yang tidak punya pengikut. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita bahwa kebenaran itu sama sekali tidak diukur oleh banyaknya pengikut. Dan jangan sampai kita tertipu apabila yang bersama-sama kita, yang ikut majelis kita, yang ikut di golongan kita itu banyak. Jangan kita kemudian berkesimpulan berarti kita sudah benar. Belum tentu jemaah sekalian. Iya. Sebab sedikit atau banyaknya pengikut bukan ukuran kebenaran. Bukan ukuran kebenaran. Iya. Tetapi ukuran kebenaran itu adalah manhajus salaf. Metode salaf di dalam beragama itulah kebenaran. Yaitu metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Siapa yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah pengikut kebenaran walaupun dia seorang diri. Siapa yang menyelisihi petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengada-ada di dalam agama, maka dia adalah pengikut kesesatan meskipun jumlah mereka banyak. Iya. Bahkan jemaah sekalian, kebanyakan orang di muka bumi ini adalah pengikut kesesatan. Sebagaimana firman Allah, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Oleh karena ini, dari sini juga dapat kita pahami batilnya paham demokrasi. Iya. Yang apa namanya, kebenaran itu atau keputusan itu ataupun kepemimpinan didasarkan pada suara mayoritas. Iya. Padahal mayoritas itu adalah sesat. mayoritas manusia itu sesat. Iya. Pada umumnya seperti itu. Walaupun pada hakikatnya jemaah sekalian, demokrasi itu bukan suara mayoritas sebenarnya. Iya. Kita ditipu selama ini. Kita mengira demokrasi itu suara mayoritas. Demokrasi itu adalah suara segelintir orang yang punya uang dan bisa bikin iklan untuk pencitraan. Itu namanya demokrasi. Iya. Kita tertipu selama ini. Iya. Dan demokrasi itu mahal sekali. Demokrasi itu mahal sekali. Untuk pencitraan itu butuh miliaran, bahkan mungkin triliunan. Supaya yang kafir sekalipun, jangankan koruptor, yang kafir sekalipun bisa dipilih oleh umat Islam sebagai pemimpin. Kenapa? Karena pencitraan. Iya, karena media. Dan dia harus bayar mahal untuk pencitraan tersebut. Itu hakikat demokrasi. Iya. Jadi kebenaran itu sama sekali tidak diukur oleh banyaknya pengikut. Banyak ataupun sedikit tidak menunjukkan satu ajaran itu benar. Yang benar adalah apabila mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karenanya, dalam hadis ini ada peringatan bagi kita. Kalau kebetulan kita punya satu kelompok atau punya satu majelis banyak pengikutnya, jangan sampai kita tertipu. Mengira kita sudah yang benar, padahal bisa jadi menyelisihi kebenaran. Baik. Dan ini perlu diingatkan karena banyak golongan-golongan yang tertipu dengan banyaknya pengikut mereka. Mereka pikir karena sudah banyak yang ikut berarti benar. Ya. Apalagi ada anggapan, mana bisa orang sebanyak ini sesat semuanya? Ya bisa saja. Bahkan mayoritas tersesat manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya apa? Kebanyakan orang enggak bersyukur. Kebanyakan orang tersesat, ya. Ini pemahaman yang salah. Masa orang sebanyak ini semuanya sesat? Bisa jadi. Iya. Lihat dulu apa ajarannya. Baik. Oleh karena itu, hadis ini juga menunjukkan kepada kita orang-orang yang mengikuti kebenaran jangan berkecil hati. Walaupun di satu masa jumlah mereka sedikit atau di satu kampung jumlah mereka sedikit, bahkan bisa jadi seorang diri, jangan berkecil hati. Karena pada hakikatnya dialah yang mengikuti kebenaran, bahkan dialah yang patut disebut sebagai umat, sebagai jamaah. Makanya dalam ayat yang kita bahas di awal tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai umat. Padahal kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di awal beliau berdakwah tidak ada seorang pun yang beriman kecuali beliau sendiri. Kecuali beliau sendiri. Nanti beliau sudah mulai berdakwah, baru satu persatu ada yang beriman. Tapi walaupun beliau seorang diri, Allah mengatakan beliau adalah umat. Demikian pula kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Itu hakikat jamaah. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh rufi'a li sawadun azimun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati, maka aku pun mengira inilah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Ya. Makanya hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Beliau adalah nabi yang termasuk banyak pengikutnya. Walaupun kalau dihitung yang menentang Nabi Musa itu lebih banyak. Ya. Perbandingannya seperti apa? 71 dibanding 70 dibanding 1. Karena Nabi SAW mengatakan umat Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Ya. 70-nya sesat, yang satunya yang selamat. Ya, jadi seperti itu perbandingannya. Yang menentang Nabi Musa lebih banyak daripada yang beriman kepada beliau. Fa nadhartu fa idza sawadun adzimun. Lalu aku melihat pada sisi yang lain, maka di sana ada jumlah yang sangat besar. Faqilali, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Ini lebih besar, lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Dan di antara umatmu tersebut ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah inti pembahasan kita. Ya, kita baru sampai pada inti pembahasan. Rasulullah SAW diberikan kabar gembira ketika beliau melihat umatnya pada hari kiamat. Di antara mereka ada 70,000 orang yang akan langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jamaah sekalian, 70,000 itu banyak atau sedikit? Hah? Sedikit sekali. Sekarang aja umat Islam berapa? Hah? Berapa miliar? Hah? Lebih dari 1 miliar. Ya, semua sepakat lebih dari 1 miliar. Belum lagi dihitung yang sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 14 abad. Iya. Artinya 70,000 itu sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah umat Islam. Iya. Dibandingkan dengan jumlah umat Islam. Tapi jemaah sekalian, yang menjadi permasalahan penting adalah bukan banyaknya dan sedikit orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut, namun apa sifat mereka. Itulah yang harus kita miliki. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah mengatakan demikian, Nabi SAW bangkit. Thumma nahada fadakhala manzilahu. Beliau bangkit lalu masuk ke rumah. Fakhadan nasu fi ulaik. Maka para sahabat pun mereka berdiskusi. Mereka sengit dalam berdiskusi, siapa mereka ini? Lalu masing-masing melontarkan pendapat. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ya, para sahabat mulai menyampaikan pendapatnya. Kata mereka, mungkin yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan sebagian lagi berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Sebagian lagi mengatakan, mungkin mereka itu adalah orang yang sejak lahir sudah muslim, enggak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Wa dzakaru asya, dan para sahabat menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya. Jamaah sekalian, di sini ada pelajaran yang bisa kita petik. Kenapa para sahabat mengatakan demikian? Karena sahabat orang-orang yang sangat mendalam ilmunya. Mereka memahami orang yang bisa mencapai derajat yang tinggi, tidak mungkin dia capai begitu saja. Mesti ada amalannya. Iya. Jadi, enggak mungkin mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa adanya amalan utama yang mereka kerjakan. Pasti ada. Cuman mereka belum tahu apa sih amalannya. Maka mereka pun mendiskusikan. Apa sih amalannya? Lalu masing-masing mengeluarkan pendapat. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Maka Mereka masih berdiskusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar, lalu mereka mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah mereka bicarakan. Faqal, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa mereka itu. Beliau bersabda, "Humul ladzina la yastarqun wa la yattawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan al-kai, tidak melakukan tatayur, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita 4 sifat orang-orang yang tidak akan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sifat mereka yang pertama adalah la yastarqun, mereka tidak pernah minta diruqyah. Ya. Nah, ini di sinilah letaknya beliau menyalahkan Husain bin Abdurrahman. Karena Husain bin Abdurrahman minta ruqyah. Pertanyaannya jemaah sekalian, minta ruqyah seperti apa yang dilarang di sini? Insyaallah nanti akan datang bab lebih detail menjelaskan tentang ruqyah. Ya, mungkin sudah enggak cukup waktunya sekarang, kita jelaskan lebih detail tentang ruqyah. Tapi secara garis besar, ruqyah itu ada 2 macam. Ruqyah yang sesuai syariat dan ruqyah yang terlarang, yang tidak sesuai syariat. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita larangan minta ruqyah semua jenis ruqyah, baik yang sesuai syariat maupun apalagi yang tidak sesuai syariat. Dan Husain bin Abdurrahman enggak mungkin dia minta ruqyah kepada dukun. Enggak mungkin dia minta ruqyah yang tidak sesuai syariat. Dia minta ruqyah yang sesuai syariat, namun Sa'id bin Jubair memahami itu salah. Kenapa salah? Karena bertentangan dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sifat pertama orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah tidak minta diruqyah. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang minta ruqyah itu, kalau yang dia minta adalah ruqyah yang terlarang, maka berarti dia salah. Dia berdosa. Apalagi kalau dia minta ruqyah dari dukun, maka itu adalah syirik. Ruqyah yang mengandung kesyirikan, siapa yang minta di ruqyah yang mengandung kesyirikan, dia juga syirik. Kenapa? Karena berarti dia setuju dengan kesyirikan tersebut. Percaya kepada dukun itu sendiri juga syirik. Iya. Kemudian, meminta ruqyah yang sesuai syariat, kenapa itu juga terlarang? Karena orang yang minta ruqyah itu sedikit banyak ada ketergantungan hati kepada orang yang meruqyah. Dan jemaah sekalian, ini salah satu yang benar-benar harus kita pangkas sama sekali dari hati orang yang kita ruqyah. Jangan sampai ada pandangan kagum, pandangan mengagungkan kepada kita yang meruqyah. Makanya jemaah sekalian, ini salah satu sebabnya ulama besar ahlu sunnah di masa ini melarang kita berprofesi sebagai peruqyah atau membuka klinik-klinik ruqyah. Di samping itu juga tidak ada contohnya dari salaf. Ya, enggak ada salaf membuka klinik ruqyah. Ya, atau berprofesi sebagai peruqyah. Orang kenal dia sebagai tukang ruqyah. Ya, tidak ada. Dan jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, ini termasuk tipuan syaitan di masa ini terhadap para penuntut ilmu untuk menyibukkan mereka dengan ruqyah sampai sedikit waktu mereka menuntut ilmu, bahkan tidak sama sekali. Dan kalau sudah seperti itu jemaah sekalian, orang ini, orang yang sibuk meruqyah dan sedikit menuntut ilmu, dia akan mudah tersesat. Ya. Itu misi syaitan. Ya. Sampai terjadi di Yaman, di daerahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar di negeri Yaman. Ada orang yang kesurupan. Ada orang kesurupan, diganggu jin. Orang banyak sudah meruqyah, jinnya enggak mau keluar. Jinnya cuma minta satu syarat saja. Tolong yang meruqyah saya, Syekh langsung. Ya, saya enggak mau keluar kalau kalian yang meruqyah. Ya. Kemudian ini dikabarkan kepada Syekh. Syekh, jinnya enggak mau keluar kecuali Anda sendiri yang meruqyah. Kata Syekh, saya enggak mau. Ya. Bilang terserah dia saja. Mau keluar enggak keluar, saya enggak mau. Kenapa jemaah sekalian? Syekh paham. Dia mau menyibukkan Syekh dengan ruqyah. Syekh kesibukannya mengajarkan ilmu. Menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu jemaah sekalian metode syaitan. Untuk menyesatkan para penuntut ilmu. Dan itu benar-benar terjadi. Ya. Orang yang kita kenal rajin menuntut ilmu, begitu kenal dunia ruqyah, udah sibuk ruqyah kesana kemari. Ya. Sibuk dengan pelatihan ruqyah kesana kemari. Ya. Sampai dijadikan acara hiburan di televisi. Ya. Ini bukan cara-cara salaf seperti ini. Ya. Jadi ini harus dipahami. Kenapa dilarang minta ruqyah? Karena sedikit banyak orang yang minta ruqyah itu ada ketergantungan hati kepada orang yang meruqyah. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, meruqyah itu sendiri adalah amal soleh. Ini harus kita bedakan antara meruqyah dan minta ruqyah. Meruqyah adalah amal soleh, minta ruqyah itu tercelah. Iya. Saking tercelanya, orang yang minta ruqyah tidak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi jangan dipahami ini berarti dia tidak masuk surga sama sekali, tidak. Iya. Cuman dia akan masuk surga harus melewati hisab dan bisa jadi juga melewati azab, na'udzubillah. Iya. Insyaallah taala akan datang bab lebih detail membahas tentang ruqyah. Ini sekilas saja. Kemudian yang kedua, mereka tidak melakukan pengobatan alkai. Alkai itu adalah pengobatan dengan menggunakan besi panas. Dan itu ada dokternya khusus. Ya. Yang enggak paham, sebaiknya jangan coba-coba. Ya. Ini juga katanya manjur. Dan ini pun tidak sampai haram, tetapi hukumnya makruh. Makanya, hadis ini bukan bermakna kita tidak boleh berobat. Namun kita dianjurkan untuk tidak berobat dengan yang makruh. Apalagi yang haram. Adapun berobat itu sendiri, pada asalnya adalah hal yang mubah. Bahkan bisa jadi wajib. Ya, kalau seseorang tidak berobat, akan mencelakakan dia, maka wajib untuk berobat. Ya. Di sini bukan dilarang berobat, tapi dilarang berobat dengan cara yang makruh, apalagi yang haram. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayur. Tatayur itu artinya takut sial. Takut sial dengan suara burung, atau suara hewan tertentu, takut sial dengan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu, ini semuanya adalah syirik. Makanya sifat yang ketiga ini, sebenarnya ini hanya contoh. Yang dimaksudkan di sini adalah semua kesyirikan mereka jauhi. Dan insya Allah nanti akan datang bab lebih detail menjelaskan tentang tatayur. Kemudian yang keempat, inilah sifat mereka yang paling tinggi. Sifat ahli tauhid. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rob mereka. Inilah jemaah sekalian, di antara manfaat belajar tauhid. Kalau kita mendalami tauhid, semakin dalam kita pelajari, maka insya Allah Taala akan semakin kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandang remeh jemaah sekalian. Kita pelajari, kita dalami persoalan tauhid. Ini akan menguatkan ibadah kita kepada Allah. Dan tawakal itu adalah termasuk setinggi-tingginya ibadah hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah apabila kalian benar-benar beriman. Insyaallah taala akan datang bab lebih detail tentang tawakal di dalam kitab ini. Jadi inilah empat sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita masuk bagian akhir hadis. Faqama Ukashah bin Mihsan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, maka berdirilah Ukashah bin Mihsan. Beliau adalah salah seorang sahabat yang pertama-tama masuk Islam, berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut pada perang Badar. Beliau meninggal mati syahid pada perang melawan orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid pada tahun 12 Hijriah. Beliau berdiri. Faqal, lalu beliau berkata, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Subhanallah, langsung Ukasha bin Mihsan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Langsung beliau minta didoakan. Maka ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, semangat generasi salaf, semangat para sahabat di dalam kebaikan dan keinginan besar mereka untuk masuk surga. Iya. Ini yang mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta didoakan. Dan hadis ini juga menunjukkan dianjurkan minta didoakan dari orang soleh. Dari orang yang memiliki keutamaan. Dari orang-orang baik. Dan ini termasuk satu dari tiga jenis tawassul yang dibolehkan syariat. Minta didoakan orang soleh yang masih hidup. Bukan orang soleh itu sudah mati kemudian kita datang di kuburannya, bukan. Tapi dia masih hidup dan dia mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Minta didoakan. Inilah para sahabat. Nabi SAW masih hidup, mereka minta didoakan. Ketika Nabi SAW sudah wafat, tidak ada satu dalil sahih pun para sahabat masih minta didoakan oleh beliau. Apalagi berdoa kepada beliau. Tidak ada. Iya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta minhum. Kamu termasuk dari mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah tahu kamu termasuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini namanya tanda kenabian. Kenapa? Karena kalau beliau manusia biasa, maksudnya bukan seorang rasul, enggak mungkin dia tahu perkara gaib. Dia tahu perkara gaib, kenapa? Karena dia seorang rasul, Allah beritahukan kepadanya sebagian kecil dari perkara gaib. Sebagaimana firman Allah, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Tidak ada seorang pun Allah tampakkan perkara gaib itu kecuali yang telah Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Maka ini menunjukkan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Summa qama rajulun akhar. Kemudian berdiri orang lain. Faqal, lalu orang itu berkata, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan juga kepada Allah agar aku termasuk mereka. Jadi permintaan dari orang yang lain. Faqal, maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Sabaqaka biha Ukashah." Ukashah sudah mendahuluimu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Para ulama mengatakan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang ini tidak patut didoakan. Ya, maka Nabi SAW tidak mau mendoakannya. Bisa jadi dia seorang munafik. Kemungkinan yang lain, Rasulullah SAW ingin menutup celah atau menutup pintu. Jangan sampai kalau satu ini dikabulkan permintaannya, semua ikutan, padahal di antara mereka ada orang-orang yang mungkin munafik, yang tidak patut mendapat doa ini. Iya. Tetapi jemaah sekalian, di bagian akhir hadis ini ada pelajaran. Rasulullah SAW menolak permintaan orang tersebut dengan bahasa yang sangat halus. Beliau tidak mengatakan langsung, kamu gak pantas. Tidak. Cuma beliau mengatakan, Ukasyah sudah mendahuluimu. Iya. Makanya ulama mengatakan, di sini ada istiqmalul ma'arid. Kita berbicara dengan saudara kita, hendaklah gunakan ungkapan yang halus. Ya. Kalaupun kita enggak sanggup, apabila saudara kita minta tolong kepada kita dan kita enggak sanggup memberikan pertolongan kepadanya, maka jangan berikan ucapan yang sifatnya menolak dan menyakiti hatinya atau membuat dia sedih. Tapi pilihlah ungkapan yang halus, penolakan yang halus, yang sekiranya dengan itu dia paham. Iya. Jadi ini termasuk akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang selalu menjauhi ucapan-ucapan yang keras, yang kasar, dan ucapan-ucapan yang dapat menyinggung perasaan atau menyakiti hati orang lain. Iya. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah hadis yang cukup panjang dan sebagian pelajaran yang bisa kita petik. Sebenarnya masih sangat banyak pelajaran yang terkandung di dalam hadis ini, namun mungkin waktu kita terbatas. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam. Pertama sudah kita jelaskan, kalau itu benar dia orang-orang yang soleh, maka dianjurkan seperti yang dilakukan para sahabat. Iya. Dan ketika para sahabat wafat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat pun masih melakukan itu. Seperti terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka para sahabat minta kepada Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendoakan mereka. Ya. Jadi ini dianjurkan. Ya. Sekedar minta didoakan. Ya, minta didoakan. Ya, misalnya kita datang kepada Pak Kiai, tolong doakan saya. Saya mau apa namanya? Ujian misalkan, ya, supaya naik kelas, ya, supaya lulus ujian misalkan, atau supaya saya lekas sembuh, ya, ini contohnya. Ini bagus, ini termasuk tawassul yang dibolehkan, ya. Tapi yang didatangi itu betul-betul orang soleh, bukan dukun yang dianggap kiai. Ini yang jadi masalah, ya, dukun dianggap kiai, ya. Akhirnya dia bukan hanya mendoakan, tapi dia kasih amalan-amalan yang mengandung kesyirikan ataupun kebid'ahan dan lain sebagainya. Iya. Sama, yang kedua juga begitu. Saudara kita mau melakukan satu amal soleh, menunjukkan dia orang baik. Contohnya, dia mau pergi haji dan umroh. Ini amal soleh yang sangat agung. Iya. Maka kita minta doakan. Dan di sisi lain, dia juga sebagai musafir, musafir itu doanya mustajab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsu da'awatin la turad." Tiga doa yang tidak akan ditolak. Apa saja itu jamaah sekalian? Yang pertama, ya, ya. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, da'watu as-sha'im, doanya orang yang berpuasa. Wada'watul musafir, dan doanya musafir. Wada'watul madlum, dan doanya orang yang dianiaya. Dalam riwayat yang lain, wada'watu al-imam al-adil, doanya penguasa yang adil. Ini masya Allah, doanya mustajab, penguasa yang adil. Demikian pula doanya orang tua untuk anaknya, ya. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Ini di antara hadis yang menjelaskan kepada kita doanya orang-orang yang pasti Allah kabulkan. Maka di antaranya adalah musafir. Maka tidak apa-apa kalau ada saudara kita mau melakukan safar, kita minta didoakan. Apalagi safarnya untuk ibadah. Iya. Ini termasuk tawassul juga. Wallahu a'lam. Yang pertama, orang yang dulu melakukan kesyirikan dan kekufuran, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hanya bisa berharap, kita enggak bisa memastikan. Kita berharap dia juga termasuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi enggak bisa kita pastikan. Iya. Hanya saja kita bisa memastikan secara umum orang seperti ini pasti masuk surga. Iya. Ini secara mutlak, secara umum. Namun orang-orang pribadi, individu tertentu, person tertentu, enggak bisa kita vonis kamu pasti masuk surga. Iya. Enggak bisa, karena kita enggak tahu amalan batinnya benar atau tidak, ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah akupuntur itu termasuk alkai? Saya rasa tidak. Belum pernah saya dengarkan penjelasan ulama akupuntur itu termasuk alkai. Dan secara zahir sudah jelas perbedaannya. Akupuntur itu kan cuman tusuk-tusuk jarum aja kan? Lalu akai itu besi dipanaskan. Ya, terus diletakkan di tempat yang sakit, ya. Dan itu katanya cukup manjur kalau di tangan ahlinya, iya. Jadi beda, wallahu a'lam. Menyekutukan Allah, kita sebut demikian. Menyekutukan Allah, orang yang beribadah kepada selain Allah. Tapi jangan kita ucapkan menyekutukan Allah dan Rasul, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak patut kita persembahkan ibadah kepadanya. Ya. Tapi boleh kita katakan bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Tidak taat. Tidak taat kepada perintah Allah, tidak taat juga pada perintah Rasul. Tapi tidak dikatakan menyekutukan Allah dan Rasul. Kenapa? Karena ibadah itu hanya hak Allah. Ibadah itu hanya hak Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki hak sedikit pun. Iya. Jadi siapa yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, termasuk kepada Rasul, itulah yang disebut dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. InsyaAllah ta'ala, di dalam bab ini, akan di dalam kitab ini, dibahas lebih detail apa saja yang termasuk kategori menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ya. Mungkin terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, selar. Pertama, mengikuti tradisi-tradisi orang-orang kafir, ini hukumnya haram. Termasuk kategori tasyabbuh. Dosanya sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. Bahkan bisa jadi, apabila dia mengikuti satu kaum disebabkan kecintaannya kepada mereka, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama mereka. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dibangkitkan bersama yang dia cintai pada hari kiamat. Artinya apa? Barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat beliau, maka insyaallah dia akan dibangkitkan bersama mereka. Walaupun amalannya tidak seperti mereka, maksudnya tidak sebagus mereka, tidak sehebat mereka. Iya. Sebaliknya, orang yang mencintai orang-orang kafir, ya, apakah mereka pemain bola atau musisi dan lain sebagainya, maka na'udzubillah bisa jadi dia dibangkitkan pada hari kiamat bersama mereka. Jadi kalau dia ikut-ikutan terhadap orang kafir atas dasar orang kafir itu adalah fansnya, yang dia senangi, yang dia jadikan idola, yang dia cintai, dosanya lebih besar lagi. Dan dia terancam dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka. Dan yang terbesar adalah bisa sampai pada derajat kekufuran. Kapan itu? Ketika seseorang mengikuti orang kafir karena membenarkan agama mereka, maka itu kafir. Iya. Mungkin saya berikan contoh. Orang yang di hari Natal atau di musim Natal, dia ikut-ikutan pakai baju Santa. Ya, pakai topi Santa. Atas dasar apa dia ikut-ikutan? Kalau cuman sekedar ikut-ikutan saja, iseng saja, maka ini dosa besar. Tapi kalau dia ikut-ikutan atas dasar dia membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Seperti mereka, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena itu berarti pembenaran terhadap kesyirikan dan kekufuran. Iya. Ini yang pertama. Itu adalah tasyabbuh. Dan tasyabbuh itu bertingkat-tingkat. Ada yang dosa besar, ada yang sampai pada derajat kekufuran. Kemudian yang kedua, itu juga termasuk bid'ah di dalam agama. Mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mengingatkan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dengan perkara baru di dalam agama. "Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah." Karena setiap yang baru di dalam agama adalah bid'ah. "Wa kullu bid'atin dhalalah." Dan setiap bid'ah itu sesat. "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Iya. Jadi jemaah sekalian, perbuatan yang dikatakan tadi, yang ditanyakan tadi, paling tidak ini dua kesalahannya. Tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Yang kedua, mengada-ada di dalam agama. Jadi, tidak otomatis dihukumi sebagai syirik, tidak. Kecuali apabila bid'ah itu mengandung kesyirikan dan kekufuran. Iya. Jadi walaupun sifatnya dia mengikuti orang kafir, tapi tidak otomatis amalan itu dianggap sebagai kekufuran, tidak. Iya. Dia disebut kesyirikan apabila di situ mengandung kesyirikan ataupun kekufuran. Ya, dan saya contohkan tadi yang mengandung kekufuran, yaitu kalau dia ikut-ikutan apabila dasarnya pembenaran terhadap agama mereka. Iya. Jadi itu termasuk mengada-ada dalam agama, namun tidak sampai pada derajat kesyirikan maupun kekufuran. Baik. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.